Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-khamisu wa thalathuna, al-rifqu bin nafsi wa adamu tahmiliha ma la tutiqu. Berkata Syaikh Hamdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Tarisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau masuk ke adab yang 35, yaitu ya, tidak terlalu keras ya. Al-khamisu wa thalathuna, adab ke-35, ar-rifqu bin nafsi, yaitu tidak terlalu keras kepada diri sendiri, wa adamu tahmiliha ma la tutiqu, dan tidak memaksa dirinya sendiri apalagi terhadap perkara yang dia itu tidak mampu. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa la yuhammilu nafsahu ma la yutiqu. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu tidak memaksa dirinya melebihi atau terhadap hal yang dia itu tidak mampu. Makhafatal malali, karena khawatir nanti akan menjadi bosan atau jemu. Ya, jangan sampai seorang penuntut ilmu itu memaksa dirinya untuk belajar melebihi kemampuannya. Dikhawatirkan nanti dia akan bosan dan jemu. Hadza adabun nafisun min adabi talibil ilmi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan penggalan ini. Beliau mengatakan, ini merupakan adab yang sangat berharga di antara adab-adab penuntut ilmu. Ala wa huwa rifqu bin nafsi wal badani wa adamul irhaqi. Ya. Yaitu ya sungguh adab yang mulia tersebut, yang sangat bernilai tersebut, sangat berharga tersebut adalah ya lemah lembut pada diri sendiri, tidak membebani diri sendiri dan juga kepada jiwa ya, kepada badan, dan juga tidak ya membebani di luar kemampuan, irhaq. Faqad taqaddama al-hathu 'ala al-khirsi. Maka sungguh telah berlalu ya penjelasan mengenai motivasi untuk bersungguh-sungguh. Wal muwadzabati, dan juga tekun 'ala ta'allumi fi jami'il awqati. Ya. Jadi telah berlalu penjelasan mengenai motivasi untuk bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar di seluruh waktu. Lakin labudda min mura'atin nafsi. Akan tetapi walaupun dianjurkan untuk memanfaatkan seluruh waktu untuk belajar, tetapi tetap harus ya, memperhatikan keadaan jiwa. Wa adami tahmiliha ma la tutiqu, dan juga harus memperhatikan atau tidak memaksa dirinya, jiwanya, terhadap hal yang dia itu tidak mampu, di luar kemampuannya. Wa man hammala nafsahu ma la tutiqu, maka barang siapa yang membebani dirinya ya terhadap hal yang dia itu tidak mampu, fa huwa jariyun bil malali. Maka ya orang yang seperti itu layak untuk mendapatkan kebosanan atau jemu. Alladzi qad yu'addi ila tarki walin qita'i. Yang seseorang yang seorang penuntut ilmu yang malas atau jemu itu terkadang dapat mengakibatkan justru meninggalkan kegiatan menuntut ilmu dan juga terputus dari kegiatan menuntut ilmu. Ya. Kemudian manhajus salafi fil iqtisari 'alal yasiri. Metodenya para ulama terdahulu dalam ya iqtisar, mereka itu membatasi bahkan mencukupkan alal yasiri, dengan yang sedikit. minal ilmi, dari ilmu. Alladhi yumkinu dhabtuhu, yang jadi cukup pada porsi yang dapat digapai saja. Artinya tidak memaksakan dirinya untuk mempelajari banyak ilmu sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit yang mampu digapai. Wa qad kana hadza manhajus salafi min hadhil ummati. Dan sungguh yang seperti ini itu adalah metodenya para ulama as-salafus salih, ya, para pendahulu kita yang salih dari umat ini. Fa innahum la ya'khudhuna an-nafsa bima la tutiqu. Karena para ulama terdahulu, ya, as-salafus salih, para pendahulu kita yang salih, itu tidak memaksa dirinya terhadap hal yang dia itu tidak mampu. Wa innama yaqtasiruna 'alal yasiri minal 'ilmi. Sesungguhnya mereka hanya mencukupkan dengan yang sedikit dari ilmu. Alladhi yumkinu dhabtuhu, yang itu sesuai porsi yang memungkinkan untuk digapai. Wa yuhkamu hifdhuhu wa itqanuhu. Ya, wa yuhkamu hifdhuhu wa itqanuhu. Yang itu dapat sesuai dengan porsi, yang itu dapat diperkuat hafalannya dan juga penguasaannya. Artinya hanya mengambil sesuai porsi yang memungkinkan digapai dan memungkinkan diperkuat hafalan dan juga penguasaannya. Qala Isma'ilu bin Ulayyata. Ada Isma'il bin Ulayyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, kuntu asma'u min Ayyuba khamsatan. Dahulu saya itu hanya mendengarkan atau meriwayatkan dari Ayyub, berarti perawi gurunya, itu lima. Ya, bisa lima hadith, ya, lima athar, pokoknya lima saja. Nah, dahulu saya mendengarkan dari Ayyub itu hanya lima. Ya, lima hadith atau athar. Walau haddatsani bi aktsara min dzalika, ya, dan jika atau dan walaupun Ayyub itu meriwayatkan kepadaku itu lebih dari lima, ma arattu, ya, saya tidak menghendaki. Jadi beliau mencukupkan dengan lima riwayat itu karena ingin menggapainya, ya, kemudian menghafalnya dan menguasainya. Jadi ini menjadi contoh teladan bagi kita, bahwa setiap orang tentu kemampuannya berbeda. Ada yang bisa mempelajari satu hadis, maka pelajarilah satu tersebut. Tidak perlu kemudian memaksakan untuk meriwayatkan seribu hadis jika itu di luar kemampuannya. Kemudian waqala Sufyanu Ats-Tsauri, ya, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, kuntu ati al-A'masya wa Mansuran. Ya, sungguh saya dahulu, ati ini fi'il mudhari', ya. Saya dahulu mendatangi A'mash, Al-A'mash dan Mansur. Fa asma'u arba'ata ahaditha khamsatan. Ya, maka saya mendengar empat hadith atau lima hadith. Ya, berarti meriwayatkan empat atau lima hadith dari Al-A'mash dan Mansur. Thumma ansorifu. Kemudian setelah saya mendengarkan empat atau lima hadis, saya pergi dari majelis beliau, yaitu Al-A'mash dan Mansur. Mengapa? Karohata antaksuro watafallat. Karena khawatir bahwa nanti semakin banyak dan juga akan malah bisa hilang. Jadi beliau membatasi hanya meriwayatkan empat atau lima hadis pada saat mendatangi Al-A'mash dan Mansur pada saat itu. Padahal kita mengetahui kapasitas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, tetapi beliau pun mencukupkan dengan yang sedikit, ya, berusaha untuk menghafal dan menguasai periwayatan tersebut, tidak memaksakan untuk meriwayatkan yang banyak. Wa an Syu'bata qala, dan Syu' dari Syu'bah beliau mengatakan, kuntu ati Qatadah. Dahulu saya pernah mendatangi Qatadah. Fa as'aluhu an haditsaini. Maka saya bertanya kepadanya mengenai dua hadis. Ya, dua hadis saja. fa yuhadditsuni. Ya, maka beliau meriwayatkan dua hadis kepadaku. Summa yaqulu, ya kemudian Qatadah mengatakan, rahimahullahu ta'ala mengatakan. Apa yang dikatakan Qatadah setelah meriwayatkan dua hadis? Aziduka, ya apakah saya tambahkan lagi kepadamu selain kok hanya dua hadis macam itu? Ya saya tambah lagi ya. Fa'akulu la, ya maka Syu'bah mengatakan tidak. Ya artinya cukup dua hadis dulu. Hatta ahfadhahuma wa utqinahuma. Ya sampai saya menghafal kedua hadis tersebut dan mutqin ya menguasai dua hadis tersebut. Jangan tambah. Cukup dua hadis itu sampai saya menghafal dua hadis itu dan menguasainya. Nah baru mungkin kita tambah. Wa qala az-Zuhri dan az-Zuhri rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan man talabal ilma jumlatan fatahu jumlatun. Barang siapa yang menuntut ilmu langsung secara banyak, maka akan ada banyak pula ilmu yang akan meninggalkannya. Jadi kalau langsung banyak, ya kemungkinan akan banyak pula yang hilang. Wa innama yudrakul ilmu haditsun wa haditsani. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa didapatkan melalui satu hadis dan juga dua hadis. Artinya bertahap, perlahan-lahan. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Al-Jami'u lil Khatibi, Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Al-Mujallad al-Awwal jilid pertama safhata 31 wa 200. Halaman 231 ila safhati 32 wa 200 sampai halaman 232. Kita kembali ke atas. Maja afis sunnati mimma yu'ayyidu dzalika. Dan ada dalil dari hadis ya sunnah yang menguatkan hal tersebut. Waqad ja'a fi sunnati al-hathu 'ala al-iqtisari 'ala ma yutaqu min al-ibadati. Dan sungguh telah datang dalam sunnah motivasi untuk mencukupkan atau membatasi diri dengan hal yang sesuai dengan kemampuannya dalam ibadah. Artinya jangan sampai ibadah itu melebihi kemampuannya. Kemudian wanahyu antakallufi ma la yutaqu, dan juga dalam sunnah itu ada larangan untuk membebani diri melebihi kemampuannya atau membebani diri terhadap perkara yang dia tidak mampu. Wa dzalika ammun fi jami'il a'mali syar'iyyati. Dan dalil-dalil ini umum untuk seluruh amalan yang syar'i. Wa minha talabul ilmi, maka di antara amalan syar'i itu adalah menuntut ilmu. Fa fi hadits Aisyah radhiyallahu anha, maka dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda. Nah, ini nasihat yang sangat ringkas namun mudah dipahami. Khudhu minal amali ma tutiquna. Ambillah dari amalan perbuatan yang kalian mampu. Fa wallahi, maka demi Allah. La yas'amullahu hatta tas'amu. Ya, Allah itu tidak akan pernah bosan. Ya, sampai malah kalian yang bosan. Maka beramal itu secukupnya. Ya, bukan secukupnya, artinya sesuai kemampuannya. Jangan sampai kemudian terlalu semangat, jemu, malah kemudian berhenti beramal. Kemudian wafi riwayatin, dalam sebuah riwayat ada tambahannya, wa kana ahabbaddini ilaihi ma dawamun alaihi sahibuhu. Ya, Allah Subhanahu maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama atau amalan yang ya terus-menerus dilakukan secara kontinu oleh pelakunya. Jadi lebih baik sesuai kemampuan tetapi kontinu daripada kemudian langsung banyak kemudian bosan dan berhenti. Kita lihat catatan kaki, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahih beliau, Rokma thalathatin wa arba'ina, hadis nomor 43. Wa muslimun, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rokma khomsatin wa thamanina wa sabi'i mi'atin, dan hadis nomor 785. Qala An-Nawawi al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan fihi al-hassu 'alal mutawamati 'alal 'amali. Ya, dalam hadis tersebut itu terdapat motivasi untuk tekun dan terus-menerus dalam beramal. Wa anna qalilahu da'ima khairun min katsirin yanqati'u. Dan juga hadis tersebut menunjukkan bahwa amalan yang sedikit tapi terus-menerus, itu lebih baik daripada amalan yang banyak kemudian terputus. Jadi amalan yang sedikit tapi terus-menerus, itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi terputus. Wa innama kanal qalilu da'imu khairan minal kathiril munqati'i. Ya, diulang lagi. Bahwa sesungguhnya hanyalah amalan yang sedikit dan kontinu itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi terputus. Ya, jadi sedikit tapi kontinu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Li'anna bidawamil qalili tadumu ta'atu. Karena dengan kontinu mengerjakan amalan yang sedikit, maka ketaatan itu akan terus-menerus ada. Wadzikru, ya, dan akan terus-menerus mengingat Allah. Walmuraqabatu, dan juga perasaan diawasi Allah itu terus ada. Wanniyatu, dan niat untuk ibadah terus ada walaupun sedikit. Walikhlasu, dan keikhlasan dalam beribadah juga terus ada. Waliqbalu alal khaliqi, dan juga ya, mendatangi atau menyambut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada pencipta itu akan terus ada. Ya, kemudian wayuthmirul qalilud daimu, dan amalan yang sedikit tetapi kontinu itu akan membuahkan hasil. Mengapa? Bihaitsu yazidu 'alal katsiril munqati'i ad'afan katsiratan. Karena itu akan terus bertambah dibandingkan jadi wayuthmirul qalilud daimu bihaitsu yazidu 'alal katsiril munqati'i ad'afan katsiratan. Maka amalan yang sedikit tetapi terus-menerus itu akan membuahkan. Dari sisi dia itu akan menjadi jauh lebih banyak daripada amalan yang banyak tetapi terputus. Dan itu akan berlipat ganda bertambahnya. Jadi sedikit yang bertambah terus dibandingkan banyak tapi terputus, itu jauh lebih baik yang sedikit dan bertambah terus. Ya, ini dapat dilihat di Syarhu Sahihi Muslimin. Ya, Syarah Sahih Muslim buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Mujallad Al-Khamisah, jilid kelima, safhata 18, halaman 318 ila safhati tasi'a ashrota. Ya, safhata 18 wa 300 ila safhati tis'a ashrota wa 300. Ya. Jadi ada di jilid kelima dari Syarah Sahih Muslim buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, halaman 318 sampai 319. Wa qad dzakara al-ulama'u annahu la ba'sa an yuriha talibul ilmi nafsahu. Ya, dan para ulama sudah menjelaskan bahwa tidak mengapa bagi seorang penuntut ilmu untuk mengistirahatkan jiwanya, wa qalbahu, dan juga mengistirahatkan hatinya, wa dhihnahu, dan mengistirahatkan pikirannya, wa basarahu, dan mengistirahatkan pandangannya, idza kalla syai'un min dzalika au dha'ufa. Ya, jika salah satu dari hal tersebut tadi, ya, jiwa, hati, pikiran, pandangan itu bosan, atau juga melemah. Tidak mengapa beristirahat. Wadzalika bitanazzuhi, ya bisa jadi beristirahatnya itu dengan bertamasya, ya berwisata. Watarwihi, ya dan juga mengistirahatkan dengan menyenangkan diri. Anin nafsi, ya mengistirahatkan dan menyenangkan jiwa. Bima huwa mubahun syar'an fi awqatil faroghi. Ya dengan perkara-perkara yang mubah secara syariat. Ya, tidak mengapa beristirahat, ya mungkin berolahraga dan lain sebagainya selama itu diperbolehkan oleh syariat, maka lakukanlah. Ya penuntut ilmu boleh melakukannya pada waktu-waktu luangnya. Bima yuzilul malala, ya dengan hal-hal yang dapat menghilangkan kebosanan atau kejemuan. Watta'aba, dan juga menghilangkan ya kelelahan. Wa yujaddidulin nafsi nasyatoha wa sururoha, yang hal-hal tersebut itu dapat memperbarui semangat dan kesenangan yang dimiliki oleh jiwa. Ya, kita lihat catatan kaki, unzur ini dapat dilihat di Al-Faqihu wal-Mutafaqihu, ya Al-Faqihu wal-Mutafaqih, Al-Mujalladah Thaniya, Safhata Khomsa Ashrota wa Mi'ata, ini halaman 215. Atau Tadhkiratu Sami'i wal-Mutakallimi, Safhata Thalathin wa Tis'ina, pada halaman 93. Ya. Kemudian, waqad ja'a fi hadithi Hanzolata bni Ar-Rabi'i. Ya, dan sungguh telah datang dalam hadis, ya hadisnya Hamdalah bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu. Nah hadis ini menjelaskan ya mengenai pengaduannya Hamdalah bin Ar-Rabi'. Ya apa yang beliau keluhkan, annahu lamma dzakara ikhtilafa halihi 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa halihi 'inda ahlihi. Bahwa Hamzalah bin Ar-Rabi' itu mengeluhkan mengenai keadaan perbedaan keadaan dirinya ketika di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ketika berada di sisi keluarganya. Ya. Bahkan dikatakan Hamzalah itu merasa munafik. Karena apa? Karena ketika di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi tinggi imannya. Ya. Menjadi mengharapkan surga dan juga takut akan neraka. Ya, menjadi tinggi keimanannya. Namun ketika berada di sisi keluarganya, seolah-olah itu semua hilang. Ya. Maka apa nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lahu, maka beliau berkata kepada Hamzalah, "Ya Hamzalatu sa'atan wa sa'atan." Wahai Hamzalah, ya manusia itu terkadang ada waktunya begini. Dan ada terkadang waktunya begitu. Ya iman itu naik dan turun. Ada saatnya iman itu kuat, ya mungkin ada saatnya lemah. Itu bukan masalah, bukan merupakan perkara yang menunjukkan kemunafikan. Ya ini dapat dilihat di Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, Safhat Rokma Khomsina wa Sabi'imi'atin wa Alfaini, hadis nomor 2750. Waja'a fi ma'nahu ma ruwiya an Anasin. Dan juga ada hadis yang semakna dengan itu. Yaitu yang diriwayatkan oleh Anas rahimahullahu ta'ala. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Yaitu apa? Rawihul quluba sa'atan wa sa'atan. Ya, hiburlah hati kalian ya, sewaktu-waktu. Artinya hati itu terkadang jemu, ya terkadang lelah, maka sudah tabiat manusia perlu untuk menghibur hati, dan itu bukan sesuatu yang bermasalah. Kita lihat catatan kaki. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Rawahu Syihabu Al-Qudai, diriwayatkan oleh Asy-Syihab Al-Qudai Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama Safhata Thalathin wa Tis'ina wa Thalathimi'atin, halaman 393. Bisanadin Do'ifin, dengan sanad yang lemah. Li'anna fihi Al-Walida bena Muhammadin al-Muwak Korea. Li anna fihi al-Walida bena Muhammadin al-Muwak Korea. Karena di dalam sanatnya itu ada Al-Walid bin Muhammad al-Muwakkori. Wahuwa matrukun kama fit takribi. Dan dia termasuk periwayat yang ditinggalkan riwayatnya sebagaimana dijelaskan dalam at-takrib. Warwahu Abu Dawuda fil marosili. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dalam al-marosil rokma arba'atin wa arba'ina, hadis nomor 44. Min wajahin akhoro, dari sisi yang lain. Anis Zuhriyi mursalan. Akan tetapi dari Az-Zuhri secara mursal. Wa yushadulahu hadithu Hanzolata radiyallahu anhu. Maka hadisnya Az-Zuhri tersebut itu menjadi syahid, yang menjadi menguatkan hadis Hanzolah radiyallahu anhu. Wanzur, ini dapat dilihat di Al-Faqihu wal-Mutafaqihu Al-Muljallad Tsaniyah, jilid kedua, Safhata Isrina wa Mi'ataini, halaman 220. Wal-Jami'u libni Abdil Barri, dan Al-Jami' buah karya Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata Ikhda wa Sittina wa Thalathi Mi'atin, dan halaman 361. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.